Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan babu dzikri iradatil uluwi wal fasad. Bab tentang niat al-ulu atau menginginkan ketinggian, wal fasad dan kerusakan. Artinya bahwa salah satu dari dosa-dosa besar adalah seseorang yang berniat untuk meraih al-ulu, ketinggian yang tercela, nanti akan dijelaskan, wal fasad dan juga kerusakan. Hal ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami menjadikannya. Lilladzina la yuriduna uluwa, untuk mereka yang tidak menginginkan ketinggian. Fil ardi, di muka bumi. Wala fasada, tidak pula menginginkan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat baik adalah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Ayat ini sebelumnya telah disebutkan, yaitu kisah Qarun. Pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 78 dan juga sebelumnya, pada ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan bahwa saya diberi, yakni kekayaan-kekayaan itu, ala ilmin indi, karena ilmu yang saya miliki. Maka Allah mengatakan, awalam ya'lam, tidakkah dia tahu, annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun, bahwa Allah telah membinasakan orang yang sebelumnya dari generasi-generasi, man huwa asyaddu minhum minhu quwwah, yang lebih dahsyat kekuatannya darinya. Wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak jumlahnya. perkumpulannya. Wala yus'alu an dzunubil mujrimun, dan tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya al mujrimun, orang-orang yang jahat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Qarun, di mana dia adalah salah satu contoh figur orang yang menginginkan ketinggian di muka bumi, dalam arti apa? Kesombongan. Ditafsirkan atau dijelaskan oleh sebagian ulama di sini, Syekh Fauzan mengatakan ai takabburan 'alan nas. Sikap takabur, merasa lebih tinggi atas manusia yang lain. Nah, Qarun kondisinya seperti itu. Dia merasa dengan hartanya yang banyak bahwa dia lebih daripada yang lain, dan dia pun merasa bahwa apa yang dia peroleh karena kepandaian dirinya. Ala ilmin indi, dia merasa pandai, merasa mampu, sehingga karena itulah dia peroleh apa yang dia peroleh, harta yang begitu banyak. Di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa Qarun mengatakan ala ilmin indi, artinya karena saya ini telah diketahui oleh Allah, memang saya orang yang berhak untuk mendapatkan itu. Nah, ini bisa jadi lebih buruk dari yang pertama, karena dia merasa bahwa dirinya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berhak mendapatkan harta sebanyak itu. Nah, ini kan kesombongan, ya. Akhirnya seperti yang kita tahu dari kisah Qarun, Allah Azza wa Jalla membuktikan dan memperlihatkan kepada umat bahwa justru sebaliknya, dia menjadi orang yang sangat hina kalau dia meninggikan diri, maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan merendahkannya, bukan hanya jatuh ke bumi, bahkan tenggelam ke dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardha, maka kami tenggelamkan dia dengan rumahnya ke dalam bumi. Jadi dibalik, ya, sifat sombong yang seperti itu, Allah hukum dengan kerendahan yang serendah-rendahnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Orang-orang yang datang berikutnya bisa membaca ayat-ayat yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kisah Qarun tersebut. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah mengingatkan setelah kisah Qarun itu dengan ayat ini, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa, kami jadikan untuk mereka yang tidak menginginkan ketinggian-ketinggian seperti itu, bukan untuk orang-orang yang menyombongkan diri, bukan untuk orang-orang yang membanggakan diri, merendahkan yang lain. Wala fasada, bukan pula untuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kemudian diambil suatu pelajaran oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, jadi manusia itu di hadapan ayat ini bisa diklasifikasikan menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah alladzina yuriduna al-'uluwa 'alan nas wal fasad fil ard. Mereka yang menginginkan ketinggian, ingin merasa lebih tinggi daripada yang lain. Wal fasad, dan menginginkan kerusakan. Fil ardi, di muka bumi. Contohnya siapa yang seperti ini? Ka Fir'aun wa hizbihi. Seperti Fir'aun dan kelompoknya. Nah, kita lihat pada kisah Fir'aun memang begitu keadaannya. Dia menyombongkan diri, merasa lebih tinggi daripada yang lain, dan dia juga merusak. Ya. Bahkan sifat sombongnya melampaui batas, artinya tidak seperti yang lain. Kalau yang lain sekedar merendahkan manusia, menyombongkan dirinya, kalau Fir'aun sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Nah, jelas masuk dalam apa yang tadi Allah sebutkan, yuriduna udwa. Apa yang disebutkan dalam ayat, yakni yuriduna udwa, betul-betul menginginkan ketinggian. Kemudian al-fasad, kerusakan, jelas juga bagaimana kerusakan yang dilakukan Fir'aun. Kerusakan baik, kerusakan dengan maksiat, atau kerusakan fisik di alam yang mereka hidup padanya. Kerusakan bisa berupa maksiat-maksiat, dan jelas maksiatnya Fir'aun, ya, dengan kesyirikan itu jelas kerusakan. Dengan maksiat-maksiat yang lain, membunuh misalnya anak-anak yang tidak berdosa dibunuh, laki-laki Bani Israel semua dibunuh, yang bisa dibunuh dibunuh olehnya, ya, merendahkan Bani Israel, mendzalimi mereka dan seterusnya, kerusakan. Nah, itulah kondisi Fir'aun. Wa haula'i syarrul khalq, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Wahum ashabul jahim yaumil qiyamah, dan tentu mereka menjadi penghuni neraka al-jahim di hari kiamat kelak. Nah, ini golongan pertama, ya. Golongan kedua, alladzina yuriduna al-fasada bila ulu. Golongan yang ingin ketinggian. Ingin kerusakan. Yuriduna al-fasada bila uluwin. Menginginkan kerusakan, tapi enggak ingin ketinggian. Seperti as-surraq al-mujrimin min safalatin nas. Anggap misalnya seperti para pencuri, perampok dan lain-lain yang inginnya merusak, dia enggak pengin terkenal, enggak pengin merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Bagi dia yang penting apa? Dapat duit, ya. Dapat apa yang dia maukan dari harta benda. Dikenal manusia atau enggak dikenal manusia, dia justru kepengin enggak dikenal manusia. Nah, ini berarti enggak menginginkan kesombongan dia. Hanya saja menginginkan kerusakan. Nah, ini tentu juga bukan sifat ahlul jannah. Ya. Ini bukan sifat ahlul jannah, ini tetap masih sifat ahlun nar. Yuriduna al-fasad. Yang ketiga, alladzina yuriduna al-uluwa bila fasad. Golongan yang ingin ketinggian tanpa merusak. Ya, jadi dia pengin dibesarkan, ya, pengin lebih tinggi daripada yang lain, merendahkan yang lain walaupun dia enggak merusak. Contohnya kalladzina indahum din yuriduna an ya'du bihi 'ala ghairihi minan nas. Orang yang punya sifat ketaatan dalam beragama, artinya ketaatan di sini ya ibadah begitu, ada tadayyun, melakukan suatu ibadah tapi niatnya niat yang salah, dengan posisinya sebagai abid ahli ibadah, dia merasa lebih tinggi daripada yang lain, ya, ingin dibesarkan, ingin ditokohkan, ingin dihormati dan seterusnya, walaupun dia enggak melakukan kerusakan, dia enggak merusak dalam arti seperti yang sebelumnya. Ini juga tetap masih sifat-sifat penghuni neraka. bukan sifat ahlul jannah yang seperti itu. Adapun yang terakhir, nah ini yang dimaukan, yaitu alladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi juga tidak menginginkan kerusakan. Inilah yang dimaukan dalam ayat. Inilah yang menjadi ahlul jannah. Untuk mereka surga itu. Tidak sombong terhadap manusia. Tidak membanggakan dirinya. Tidak merendahkan orang lain. Tidak melakukan kerusakan dengan maksiat. Tidak pula kerusakan-kerusakan yang lain, apalagi kerusakan dengan kekafiran, kesyirikan, tidak. Ya. Mereka bertawadhu lillah azza wajal, bertawadhu di hadapan manusia, justru dia juga dengan itu memperbaiki masyarakat. Nah, mereka inilah yang akan menjadi penghuni surga. Tilka darul akhirah. Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Akhirat untuk mereka yang tidak menginginkan kerusakan, ketinggian di muka bumi, dan juga tidak menginginkan kerusakan. Nah, tentu kita berharap menjadi golongan ini, ya, yang disebut dalam ayat tersebut. Dan di dalam ayat-ayat sebetulnya juga telah disebutkan banyak ayat, ya, tentang larangan bagaimana merusak, dan itu menjadi sifat-sifat mereka yang dimurkai Allah Azza wa Jal, atau sifat-sifat musuh para rasul, ya. Para rasul juga mengingatkan umat dari sifat merusak tersebut. Wala tuti'u amran musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Jangan kalian mengikuti mereka, orang-orang yang melampaui batas, yaitu yang merusak di muka bumi dan tidak memperbaiki. Yang jelas, ahibati fillah rahimakumullah, mesti kita pahami bahwa makna merusak di muka bumi, ya, jangan dianggap hanya bab kerusakan fisiknya, ya, pohon ditebang, ya, hutan menjadi gundul karena pohonnya ditebang, ya, itu bagian daripada kerusakan memang, ya. Tapi lebih daripada itu, yang dimaksud dalam ayat-ayat dan yang disebutkan oleh para ulama, lebih daripada itu kerusakan di muka bumi, yaitu dengan kesyirikan, dengan maksiat, dengan bid'ah dan hal-hal yang seperti itu. Ini lebih merusak, ya, bukan fisiknya, tapi agamanya manusia dirusak, ketakwaan manusia dirusak, dan biasanya setelah itu juga secara fisik dunianya pun akan dirusak. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan pula dalam bab ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجاه. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم, seseorang dari kalian tidak dikatakan beriman, hatta يحب لأخيه, sehingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Akhrajahu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kaitan hadis ini, di mana hadis ini menyebutkan bahwa seseorang tidak dikatakan beriman dalam arti iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sesuai dengan apa yang ia cintai untuk dirinya. Kaitannya dengan bab kita bahwa ketika kita, ya, selaku seorang muslim yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya harga diri kita, kita tentu tidak mau ya, direndahkan dalam arti misalnya dicela ya, kehormatan kita dijatuhkan dan seterusnya. Allah dan Rasulnya menjaga 'ird al-muslim, harga diri dan kehormatan seorang muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain bahwa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan harga diri kalian, yakni kehormatan kalian, martabat kalian, haramun, haram, yakni tidak boleh darah ditumpahkan, harta diambil, harga diri direndahkan. Nah, itu merupakan kehormatan seorang muslim. Maka kita selaku seorang muslim yang dilindungi tiga hal tersebut yang kita miliki, kita enggak ingin ya, kehormatan kita dijatuhkan, harta kita diambil tanpa cara yang benar, darah kita ditumpahkan dengan cara yang haram. Maka sebagaimana kita tidak mau untuk diri kita, kita pun jangan melakukan terhadap orang lain. Karena Nabi mengatakan, seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya, sesama muslim, apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, jangan lakukan hal-hal seperti tadi terhadap yang lain, karena kita enggak mau itu diperlakukan terhadap diri kita. Nah, termasuk dalam bab kita, kalau begitu jangan melakukan kerusakan, karena kita juga tidak mau dirusak. Jangan merendahkan orang lain, karena kita pun tidak mau martabat kita dijatuhkan. Nah, ini kaitannya hadis ini dengan bab kita. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat dan juga dalam keterangan ulama bahwa hadis ini perlu kita tegaskan bahwa yang dimaksud adalah apa yang kita sukai untuk diri kita dari kebaikan ya. Kita menginginkan untuk orang lain suatu kebaikan sebagaimana kita menginginkan untuk diri kita suatu kebaikan. Bukan sekedar kita menyukai sesuatu padahal itu buruk, lalu kita melakukannya terhadap orang lain padahal itu juga buruk. Nah, bukan itu yang dimaksud ya. Jangan disalahpahami bahwa kita mesti melakukan terhadap orang lain sebagaimana yang kita suka untuk diri kita, padahal itu perkara yang buruk. Bukan itu. Tapi yang dimaksud, minal khairi, dari kebaikan-kebaikan. Kemudian, berikutnya juga disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, riwayat dari Amr, dari Abdullah bin Amr, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Artinya, dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, seseorang dari kalian tidak dikatakan beriman, hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya, taba'an, mengikuti, lima jiktu bihi, apa yang ku bawa. Hadis ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan beliau mengatakan bahwa beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Hanya saja para ulama berbeda pendapat ya, beliau mensahihkan, namun Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mendhaifkan hadis ini secara sanad, ya. Wallahu a'lam. Namun bila kita melihat makna dari hadis ini, maka makna hadis ini benar, ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, anggap ini bukan hadis, tapi ini kata-kata yang bagus dan kata-kata yang benar. Bahkan kata-kata ini didukung oleh ayat-ayat Al-Quran secara umum, ya. Karena apa? Karena hadis ini menyebutkan seseorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna kecuali hawa nafsunya mengikuti syariat. Betul kan? Ya kan? Sebaliknya, kalau hawa nafsunya tidak mengikuti syariat, bagaimana dikatakan beriman? Kalau hawa nafsunya tidak mengikuti syariat, ini kan melanggar syariat. Dia tidak beriman dengan iman yang benar, atau tidak beriman dengan iman yang utuh. Nah, jadi riwayat ini secara makna benar. Oleh karenanya, ulama menyebutkannya sekalipun ada kelemahan karena makna yang indah tersebut dan yang didukung oleh ayat-ayat atau keumuman dalil. Kembali kepada hadis ini dan kaitannya dengan bab kita, bahwa ya, seseorang harus mengatur hawa nafsunya. Jangan membiarkan hawa nafsunya. Hawa nafsu menginginkan apa? Tadi, keinginan untuk apa? Sombong, membanggakan dirinya, ujub, kemudian merendahkan orang lain. Itu nafsu manusia, banyak seperti itu. Nah, seorang yang beriman gak boleh memperturuti hawa nafsunya. Dia harus menekan, jangan sampai keinginannya untuk menyombongkan diri dituruti. Dia harus menekan, dia harus melawan, sehingga hawa nafsunya ikut kepada syariat. Tidak menyombongkan diri, bahkan menghargai orang lain, bahkan tawadhu. Karena tawadhu itu diperintahkan. Tawadhu itu lawan daripada kibir, kesombongan. Dan kesombongan dilarang, sementara tawadhu diperintahkan. Innallaha auha ilayya an tawadhu, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu. Maka jiwa kita masing-masing harus kita tekan, harus kita lawan agar mau bertawadhu kepada yang lain, ya. Jangan dibiarkan menyombongkan diri. Begitu pula bab al-ifsad, merusak. Umumnya jiwa manusia juga begitu. Apalagi makna merusak yang luas. Tadi kita sebutkan ada yang syirik, ada yang kufur, ada yang bid'ah, ada yang maksiat. Jiwa manusia banyak mengarah ke sana secara nafsunya. Ya. Nafsunya begitu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh jiwa ini betul-betul merintahkan kepada su' yang buruk. Nah, oleh karenanya perlu dikekang, perlu dicegah ketika ingin melakukan hal-hal yang merusak. Maka harus kita tekan, harus kita lawan. Bagaimana caranya supaya nafsu kita tunduk kepada syariat, mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hadis-hadis Nabi, bahkan juga tentunya ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau nafsu kita seperti itu, kita tahan, mengikuti syariat, baru kita dikatakan beriman dengan iman yang benar, iman yang sempurna atau utuh. Kalau tidak, tentu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Maksudnya, ya, tidak sempurna imannya, atau na'udzubillah bisa jadi betul-betul tidak beriman, tergantung sampai di mana dia mengikuti hawa nafsunya. Tadi kita singgung, ya, dalam khutbah bahwa Allah Azza wa Jal mengatakan tentang sebagian manusia bahwa mereka telah menuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa ja'ala ala apa basarihi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa ja'ala ala sam'ihi apa wa khatama ala sam'ihi wa basarihi gitu wa qalbihi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Nah, ayat ini ya, ini kaitannya erat dengan bab kita ini. Allah Azza wa Jalla menyinggung sebuah kaum yang mereka telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Ya. Wa adallahu Allahu ala ilm. Akhirnya Allah sesatkan dia di atas ilmu dia. Wa khatama ala sam'ihi. Allah Azza wa Jalla menutup telinganya. Ya. Wa qalbihi, kalbunya tertutup. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, kemudian matanya pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman yahdihi min ba'dillah? Siapa yang akan memberi petunjuk dia setelah Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Kalau telinga tertutup, mata tertutup, kalbu tertutup, dari mana mau datang hidayah? Ini kan semua pintu hidayah kan dari mata dan telinga. Kalbu yang apa? Menerima, ya kan? Melihat masuk kalbu, mendengar masuk kalbu, ditampung oleh kalbu hidayah tersebut. Kalau tertutup telinganya, tertutup matanya, kalbunya juga, terus mau dapat petunjuk dari mana? Faman yahdihi min ba'dillah. Nah, mereka yang seperti ini, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, maknanya seperti yang dikatakan oleh ulama, kalau tidak salah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Wallazi idza hawa syai'an raqibahu." Idza hawa syai'an raqibahu. Yaitu orang yang tiap menginginkan sesuatu, dia lakukan. Hawa nafsunya ingin apa saja, dia turuti. Tidak pandang itu halal, itu haram, itu baik, itu buruk, enggak peduli. Yang penting kepuasan nafsunya. Ya, apapun akan dia lakukan. Nah, orang kalau sudah seperti ini, artinya sudah mempertuhankan hawa nafsunya. Nah, bagaimana mau dikatakan beriman kalau seperti itu? Makanya di sini Nabi mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ju'itu bihi." Dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang dari kalian tidak dikatakan beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang kubawa. Ya. Kalau hawa nafsunya masih dominan, ya, belum dikatakan beriman dengan iman yang utuh. Nah, oleh karenanya ahibati fillah rahimakumullah, jadi memang kunci kebahagiaan kita di akhirat memang dengan ini, menahan hawa nafsu kita. Ya, kita punya potensi buruk memang, ya. Masing-masing jiwa kita ini umumnya punya potensi buruk. Ya, potensi buruk ini kalau tidak diatur, kalau tidak dilawan, akhirnya ya membuat kita berbuat yang buruk. Makanya di antara upaya melawan, kita sering dengar dalam khutbatul hajah, ya, Nabi mengatakan apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita. Nah, jiwa kita ini pun punya potensi keburukan. Hawa nafsu ini yang bila tidak ditahan, tidak dimanage, tidak diatur, akan menjadi sumber keburukan-keburukan. Ya. Untuk itu ahibati fillah rahimakumullah, tadi juga saya mengingatkan bahwa dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang khafa maqama rabbih, takut nanti di hadapan Allah mau bagaimana, takut membayangkan nanti mau bagaimana saya kalau dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal, tanggung jawab saya bagaimana, ya, dia takut sehingga berbuat baik. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan yang kedua dia menahan hawa nafsunya, dari menahan jiwanya dari hawa nafsunya, menahan jiwanya dari hawa nafsunya. Orang yang seperti ini Allah katakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat kembalinya. Ya, surga menjadi tempat kembalinya. Jadi memang ini suatu hal yang sangat pokok, ya, untuk diri kita masing-masing agar memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat kelak, yaitu dengan apa? Menahan hawa nafsu kita, tidak membiarkannya. Menekan hawa nafsu kita, tidak membiarkannya, dan kita menuntun jiwa kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga menjauhkan dari niat-niat tadi yang terkait dengan bab kita, apa? Niat-niat apa? Untuk merusak. Begitu pula niat-niat untuk menyombongkan diri. Wallahu a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Waktu maghrib telah dekat, insyaallah kita lanjutkan ba'da maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.